Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadha faslun. Wa kun ayyuhal muridu fi ghayatil itina bi iqamati shalawatil khamsi. Wa kun lan ono sapa sira. Ayyuhal muridu he eling-eling murid. Ayyuhal muridu he eling-eling murid. Iku fi ghayatil itina'i tetep ing dalem bangete perhatian. Iku tetap ing dalem banget perhatian bi iqamati sholawati kelawan jumenengno piro-piro sholat al-khomsi kang limo. Maknane jumenengno iku biye bi ijmami. Nah iki bae jenenge bak li taswir gambarno maknane iqamati sholat niku dos pundi. Gambarane bi ijmami qiyamihinna kelawan nyempurnakno jumenengi as-salawatil khamsi ngadeke al-qiyam as-salawatil khamsi wa qira'atihinna lan bacaane as-salawatil khamsi wa khusyu'ihinna lan khusyu'i as-salawatil khamsi wa ruku'ihinna lan ruku'i as-salawatil khamsi wa sujudihinna lan sujudi as-salawatil khamsi wa sa'iri arkanihinna lan seluruh piro-piro rukuni as-salawatil khamsi wa sunanihinna lan piro-piro sunai as-salawatil khamsi wa sunanihinna lan piro-piro sunai as-salawatil khamsi. Kala jadi iqamatus shalah niki merupakan hal terpenting. Nek salate sae lintune sae, karena salat itu menjadi apa ya, tolak ukur seseorang dilihat dari salatnya. Kalau salatnya itu bagus, maka yang lain juga bagus. Nanti di akhirat yang dihisab juga salat dulu. Ketika salat dianggap bagus, maka yang lain ikut bagus. Karena itu salat harus benar-benar diperhatikan. Iqamatus sholat maknane ngelakoni sholat karo syarat lan rukune. Niku jenengi iqamah. Jadi mboten sholu mboten, tapi wa'akomu sholah wa'akimu. Nah kados kaya ngoten iku mengindikasikan nek sholat itu kedah sempurna syarat lan rukune. Sing paling penting khusyu'e niku juga. Kala wa'ashair lan ngeroso wa ashkir lan meruhno sapa sira kalbaka ing ati sira wa ashair lan meruhno sapa sira kalbaka ing ati sira qabla dhuhuli ing dalem sadurunge masuk fi sholati ing dalem sholat meruhno azhumataman ing keagungane zat turidu kang ngarepno sapa sira turidu kang ngarepno sapa sira al-wuqufa ing berdiri baina yadaihi ing dalam ngarepe man jalla halimuhu agung sapa man wa ala lan halimuhu luhur sapa man. Kala dadi mulai awal sebelum jenengan masuk dalam sholat itu diharapkan, dianjurkan sudah tergambar di dalam hati keagungan Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya niku nek kepingin kados kaya ngoten, mulai wudu kedah khusyuk. Jadi khusyuk lan hudur di dalam wudu niku yu'inul khusyuk wal hudur fi sholah. Khusyuk hudur di dalam wudu niku bisa menolong, mempengaruhi terhadap kekhusyuan dan kehuduran di dalam sholat. Kok kangelan umpamane kesulitan umpama kita itu khudur di dalam sholat. Lihat biasa kok yang ngeten niku. Uangil kate iling Allah Ta'ala terus. Angil kate ngiling-iling apa sing diwaca, sing dimaknani. Itu berarti alamat hati kita, katanya Ibnu Athaillah Sakandari, sedang sakit. Cuma kita tidak merasa kalau hati kita sakit. Apa termasuk penyakit hati sing dadekno wong mboten saged khusyuk, mboten saged hudur ketika sholat? Dawuh beliau nggih termasuk penyakit-penyakit hati seperti sombong, riya, nggih, hasud, niku juga merupakan hal-hal ingkang dadosaken tiyang mboten saged khusyuk ketika sholat. Kala wahdar. Kala wahdar lan wadiyo sopo siro antunajia ing yento munajat sopo siro malikal muluki ing rojone biro-biro rojo wajabarul jababiro tilan dat kang maksone biro-biro wong kang makso matur bikol bin kelawan ati lahin kang lali mustarsilin kang culculan culculan fi audiyatil ghaflah. Culculan ini terlepas. Kala mursal maknane terlepas ya. Fi audiyatil ghaflati ing dalam piro-piro jurang kelalaian. Wal wasawisi lan piro-piro waswas bisikan setan. Jailin atilahin jailin kang mubeng fima yadinil khawatiri ing dalem piro-piro lapangani piro-piro khotir fima yadinil khawatiri ing dalem piro-piro lapangani piro-piro khotir khotir niku kata hati wal afkari lan piro-piro pikiran ad-dunyawiyati kang bungson dunyo ad-dunyawiyati kang bungson dunyo fatas taujiba mongkonga haki sobor siro fatas taujiba mongko ngahaki sapa sira al-maqta ing kabendoni al-maqta ing kabendoni minallahi saking Allah wa tardalan diusir ditundung diusir an babillah saking pintune Allah an babillahi saking pintune Allah ngoten nggih dados niki ketika salat niku intine khusyuk jangan sampai pikiran kita mubeng dalam lapangan kelalaian pikiran duniawi. Nek kepikiran duniawi saat sholat itu berarti sholatnya boten khusyuk. Bahkan cara setunggali ulama niku, nek pada saat sholat iku eling sakliyane Allah, ya, eling sakliyane makna kalimat yang dibaca, walaupun itu berkaitan dengan akhirat itu tetap dikatakan boten khusyuk. Waduh, berarti khusyuk angel pol, angel pol. Eling neraka pas sholat terus sebagian ulama niku tidak dikategorikan khusyuk. Berarti khusyuk piye? Eling Allah Ta'ala tok, ngaten. Apalagi nek eling sego wae, waduh ya. Ora khusyuk kaya ngaten ya. Kala jadi mendingan ya wis piye makan dulu ngaten nggih. Abdullah bin Umar niku nek badhe buka niku buka dulu wis. Buka dulu baru napa? Sholat. Ben boten kepikiran panganan wae ngoten niku. Kala sing dikepingini apa sing paling dikepingini? Niku mawon sing didahar yen. Kala watarda'an babillah. Imam Ghazali nate salat bahas head tadi. Jadi beliau ngarang masalah head. Salat dadi kepikiran sean karena karangannya belum selesai. Saat beliau jadi imam, adike namane Ahmad Al-Ghazali jadi makmum, gak mau jadi makmum pada masnya itu. Setelah sholat ditanya sama Imam Ghazali, "Wei, kowe apa omong kok gak jadi makmumku?" Lho, terus pundi Mas, kula badhe makmuman kalian jenengan. Wong saya melihat tubuh jenengan dipenuhi dengan darah. Berarti kan sholat sampean tidak sah. Mana mungkin saya sholat di belakang sampean, yang sampean sholat tidak sah, dipenuhi dengan darah. Jadi Imam Ghazali, "Iya, aku mau waktu sholat aku sik mikir masalah-masalah head sing belum selesai tak tulis. Dadi sik kegawa di dalam salat." Ngoten niku. Gala itu padahal masalah ilmiah kan ya. Nah, itu mawon menjadikan apa namanya secara secara apa namanya keikhlasan, secara kekhusyuan boten wonten niku. Dikatakan boten khusyuk. Kala wa tarda'an babillah ila akhirih. Kala wa tarda'an babillah kaya Makhlil Bangkalan ya, kaya ngoten niku ngaji. Gurune ngledheke salate kepikiran sego. Ngoten niku. Guyu-guyu Makhlil. Timbah Khalil teng sepunti kalau supi kalau. Timbah Khalil ni ngaji teng setunggal guru. Maksudnya teng pas solat, kiai neng imami Mbah Khalil cekakaan guyu, guyu sabanter-banter. Duko kiai mari solat dipanggil sopong guyu buanter mon. Celuk solat guyang guyu gua po oh jadi Mbah Khalil. Terus pun tiku lo buat teng guceng kiai. Wong kulo solat kacinge solat jen kulo ningali teng. Napa kepalane jenengan niku wonten wakul wadahe sego mubeng-mubeng jarene. Masyaallah jarene kiai ini. Wah iki bukan santri sembarangan iki. Iya le aku mau pas salat aku kelingan sego. Mergane aku mari undangan berkat sing tak gawa mule iku jare sebagian apa ya crito niki ya. Berkat sing tak gawa mule tak kekno santriku. Tak kongkon ngekno bunyai aku kepikiran dikekno tenan apa ora lho jenenge santri kala waktu kok lan teman-teman ngendika lho itu pun saged terbayang nggih masyaallah niku wong sing bener-bener atine bersih kan bisa melihat apa yang dipikirkan seseorang waktu kala lan teman-teman ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sholat nek mboten wonten khusyuke niku mboten diterima, bahkan menjadikan Allah Taala murka. Ayo. Kala opo gak sholat pisan yo nambah murka lah kan ngoten nggih. Nambah murka Allah Taala. Murkanya itu karena tidak ada penghormatan pada Allah. Itu murkanya. Kok gak ono penghormatan? Lah iya wong kita di depan Allah tapi kita tidak apa namanya merasa Allah ada di depan kita. Kan ngoten kan nggih. Nah itu berarti wong kurang ajar nih. Kan ngoten. Seharusnya dia itu khusyuk kepada yang di depannya, tapi dia ternyata hatinya melayang kemana-mana. Wah niki kan berarti kan kurang ajar karena Allah Taala, maka diusir. Waktu kalian teman-teman ngendiko sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ngendiko ngeten ida koma ing dalam nalikane ngadek sopo al abdu kawulo. Ya memang angel ya salat khusyuk niku angel pol. Sayyidina Ali dites karo Kanjeng Nabi yo gak iso khusyuk rong rakaat kaya iso khusyuk 100% mboten saged. Ida koma ing dalem nalikane ngadeg sapa al abdu kawula. Ila salati marang salat aqbala mongko madhep sinten Allahu Allah alaihi ing atase al abdi biwajihi kelawan zati Allah. Iki termasuk napa jenenge istilahe kalimat-kalimat sing mutasyabihat ya. Yang maknanya itu samar, maknane wajah niku napa? Iki masalah tauhid, mboten perlu dibahas ta mriki pun. Fa idzal tafata, mongko ing dalem nalikane noleh sapa al abdu ila waraihi marang burine al abdu. Yaqul mongko ngendika sinten Allah? Yaqul mongko ngendika sinten Allah taala ngendika ngeten Ibnu Adam iltafatta ila man huwa khairun lahum minni. Ibnu Adam iltafata utawa ngoten mawon mboten usah dadi apa jenenge hitop ya mboten usah hitop. Ibnu Adam utawi anak Adam iku iltafata ngoten mawon ora usah tas titahe. Iku iltafata iku noleh sapa Ibnu Adam ilaman huwa. Lho. Mendingan enak didamelaken anu mawon digawe istifham. Ibnu Adam ono to utawi Ibnu Adam iku iltafata noleh sapa Ibnu Adam ilaman marang wong huwa kang utaiman iku khairun luwe bagus lahu kadwe Ibnu Adam minni tinimbang ingsun iku khairun iku luwe bagus lahu kadwe Ibnu Adam minni tinimbang ingsun ngaten dadi Allah Taala komentari nek kita tolah-toleh salat. Ya, noleh ngeten tok makruh hukum iki. Pokok sampai dadane jangan noleh. Jadi kepala tolah-toleh itu hukumnya makruh. Ketika seorang hamba salat tolah-toleh alamat niku berarti hatinya mboten khusyuk. Maka Allah Taala komentare ngeten. Anak anak Adam iki apa noleh kepada orang yang lebih baik daripada saya, ngoten niku. Ya ora ono wong sing luwih apik daripada sinten? Allah taala. Kok sampai ditolehi niki berarti dhek mboten semerap sinten Allah. Ngoten. Qala fa inil tafata monggo lamun noleh sapa al abdu athaniyata kelawan noleh kang kaping pindho. Qala monggo ngendika sinten Allah mithla dzalik ing sepadane mengkono-mengkono Ibnu Adam iltafata ilaman wa khairunahu minni. Kedua nggih ngoten komentar Allah. La fa in iltafata mongko lamun noleh sapa al abdu athalisata kelawan kaping telu a'rada mongko berpaling sinten Allahu Allah anhu sange al abdu. Kala nek ana wong noleh ping telu maka Allah taala wis gak peduli dhewe ngalih Allah taala berarti alamat dhewe salate mboten diterima. Lan kekhusyuan batin niku sangat dipengaruhi oleh kekhusyuan dohir. Artinya nek batine khusyuk, dohire juga khusyuk. Ngaten lho ya. Makane Kanjeng Nabi nate apa dawuh kepada sebagian sahabatnya tentang seseorang yang salatnya itu gerak-gerak. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, "Law khasya'a qalbu hadza la khasya'a jawarihuhu." Seandainya hati orang ini khusyuk, pasti anggota tubuhnya juga khusyuk. Berarti nek tolah-toleh berarti alamat ya mboten khusyuk mboten niku. Qala fa idza kana mongko ing dalem nalikane ana. Fa idza kana mongko ing dalem nalikane ana sapa al multafitu wong kang noleh. Fa idza kana mongko ing dalem nalikane ana sapa al multafitu wong kang noleh. Wong kang noleh diwajihi kelawan wajahi multafit. Biwajihi kelawan wajahi al-multafid al-dhohiri kang dhohir kang tampak. Iku yuridu berpaling sinan Allahu Allah anhu sangking multafid. Fakaifa yakun mongko iku kaya apa ono. Fakaifa yakun mongko iku kaya apa ono. Apa haluman tingkai wong. Apa haluman tingkai wong yaltafidu kang noleh sokoman. Bikolbihi kelawan atine man fi sholatihi ing dalam sholat man noleh ila hududid dunya marang biro-biro bagian dunya ila hududid dunya marang biro-biro bagian dunya ya bondo dunya wa zakhari fiha lan biro-biro perhiasan dunya wa zakhari fiha lan biro-biro perhiasan dunya. Lah iya kalau Allah taala berpaling dari orang yang sholat tapi wajahnya tolah-toleh, maka bagaimana keadaan orang yang sholat tapi hatinya berpaling dari sholatnya? Padahal yang dilihat oleh Allah bukan dohir tapi hati ini, loh ngoten. Sholat sing khusyuk niku lagi, sholat yang dikatakan inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Lo niku sholat sing tanha anil fasyai wal munkar itu sholat sing khusyuk. Kala berarti nek kita sholat terus tapi tetap ngelakoni kemungkaran, nah ini berarti sholat tidak dalam keadaan khusyuk. Jadi inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar niku sholat sing bener-bener khusyuk. Kala kadang sholat nek khusyuk niku kadang nggih niku mboten sampai krasa sekitare kadang. Niku makome sik makom rendah ngoten niku. Tapi nek kita pun makom tinggi ngoten niku nggih. Jadi ana wong salat khusyuk sampai gak eling sekitar ini wonten. Kados Sayyidina Ali ketika terkena panah, ya, terkena anak panah beliau untuk dicabut anak panah itu Sayyidina Ali meminta agar dicabutnya nanti ketika saya salat. Maka Sayyidina Ali salat dan saat salat anak panah itu dicabut tidak terasa sama sekali Sayyidina Ali. Padahal anak panah kan yo menancap demikian kuat dicabut ora krasa, lah kan aneh. Wis gak eling sekitar ngoten niku. Niku wong nek kadung khusyuk tenan. Itu jenenge fana makome. Sing luwih tinggi jenenge makom bakok. Dia ma Allah tapi bakok ma anas, ngoten. Lah niki luwih Kanjeng Nabi niku nggih bakok nggih makome. Luwih tinggi daripada yang lain. Dadi khusyuk selalu bersama Allah tapi dengan sekitarnya masih connect istilahnya. Iya, masih iso menggapai. Tapi nek kadung orang niku fana kepada Allah taala mboten saged kepada lingkungan enggak bisa. Ngoten. Kaeling lingkungan wis. Lah nek wong gak eling kaya ngoten kate salat piye? Nggih, Bu. Kan gitu, wong jenenge gak eling. Wajib salat apa mboten nek tiyang gak eling? Nggih mboten, tawung termasuk wajib salat iku nek dhewe eling, nek dhewe lali dalam keadaan posisi hatinya itu sudah tertutup oleh cahaya Allah nggih, ya apa kate eling. Kala wa'lam, nggih paham niki. Kala memang ini apa namanya? Itu banyak fenomena kejadian apa orang khusyuk salat sehingga tidak tahu sekitarnya terjadi apa, dia enggak tahu. Teng ihya tiga disebutakan ana wong khusyuk salat sampai-sampai ketika bangunan masjid yang belakangnya itu runtuh dia enggak kerasa. Brek ngoten niku. Salam-salam, lho kok ambruk. Cara gak salam kan gak ngerti nek dek nek ikune ambruk. Kala nek kita ya wis dirubung laler ae wis krasa. Keri kan ngoten kuwi. Kemasukan nopo wis krasa, wis bingung wis kipat-kipat ngoten. Kala iku alamat wis nek atine gak khusyuk berkene iso ngrasakno laler mencelok niku. Kala Mbah Hamid Pasuruan jadi masuki kecoak saja tidak bergerak beliau. Jadi tubuhnya sholat dimasuki kecoak dari kaki ke atas, munggah ng sarung seret mendur. Gak sama sekali bergerak mboten. Intonasi suara tetap. Ngoten nggih. Sing wedi niku malah santri sing buri. Ngoten niku. Makane biasane santri niku ana sing wedi kecoak bareng ngoten. Lah niku diceritakaken ngoten niku. Dadi sing keri niku malah sing buri. Ya Allah. Mbah Hamid nyantai, intonasi suara tetap, ya bacaannya tetap tanpa ada koyok terganggu sama sekali. Kalau sing wedi malah santri mburi ini. Mari ngono krana enggak kasil mungkin kecewa niki ya. Dari atas mudun deh. Set. Dilalah marani santri sing mburi lah jingkat-jingkat deh. Kalau sama telok teng biografi ni Mbah Hamid, nama ini nopo biografi ni, apa suri tauladan nopo nopo ni biografi ni Mbah Hamid Pasuruan. Kalau pun dingu, jadi itulah cerita ulama-ulama yang solatnya nopo dipenuhi dengan kekhusyuan. Kanjeng Nabi yo khusyuk, wong tapi kan makomi Kanjeng Nabi iku luwih tinggi, sehingga walaupun Kanjeng Nabi khusyuk, nggih, kepada Allah Taala, tapi tetap beliau bisa berhubungan dengan sekitarnya, sehingga ketika nanti suatu saat jenengan melihat bahwa Kanjeng Nabi itu sholat mendengar suara apa namanya bayi menangis lalu sholatnya yang asalnya ingin dipanjangkan terus mari menuju dipendekkan, ini jangan sampai mencela, wah berarti Kanjeng Nabi enggak khusyuk. Mboten kaya ngoten, khusyuk Kanjeng Nabi cuma makomi benten nggih. Kala yo kadang khusyuk niku yo tetap bisa apa lihat kondisi sekitar ya, yang penting hati kita itu tahu apa yang kita maknai dan tahu kita ada dalam sholat ngoten. Kala iku sudah dianggap khusyuk. Ya sampean kepengin ro ngerti carane khusyuk bagaimana, sampean delok teng ihya, di situ ada apa namanya ada aspek dohir dan aspek batin yang mempengaruhi kekhusyuan seseorang. Dadi ngoten, ada awamil-awamil sing dohiroh karo awamil-awamil sing batinah. Faktor-faktor eksternal dan internal di situ ada mempengaruhi terhadap kekhusyuan seseorang. Kala wallahu utai Allah subhanahu kelawan Maha Suci Allah wa ta'ala lan halim Maha Luhur Allah ikulah yang luruh orang ningali sinan Allah ilal ajzami marang biro-biro badan wa dhawahiri lan biro-biro dohir ilal ajzami marang biro-biro badan wa dhawahiri lan biro-biro dohir wa innama yang luruh lan angin mestini melihat sinan Allah ilal qulubi marang biro-biro hati ilal qulubi marang biro-biro ati wasaro iri sama manani lan biro-biro sir biro-biro ati wasaro iri lan biro-biro ati kala makani terus Imam Ghazali wong sing selalu memperhatikan kebersihan badan, kebersihan wajah, setiap hari wajahnya dipoles ya, kalau wajahnya rodok apa usam sedikit dibelikan hal-hal yang sekiranya enggak usam, ketok ireng sedikit diberi di apa belikan hal-hal yang sekiranya ndadek no mboten ireng ya, sampai sing putih niku wajahe sikile tetep ketok ireng ngoten. Kadang ngoten nggih, nek ngoten niku perhatian mawon, tapi jare Imam Ghazali kenapa kalau masalah hati kok tidak perhatian, hatinya kotor tetap kita biarkan, padahal hati merupakan tempat melihatnya Allah Taala nggih. Berarti kita itu, kita semua ini masih istilahnya itu pola pikirnya itu pola pikir daging istilahnya ya, kepingin didelok menungso kan ngaten, apa sih tujuannya raine niku diapi-apii kan ngene mboten. Nggih, tujuane oh nek didelok iko ben dianggep dhek niku ganteng, ben dianggep dhek niku ayu. Lah kalau nek kaya ngoten niku tujuane mboten bener. Tujuan sing bener piye? Maca niru Kanjeng Nabi, ngoten. Sing lanang nek sing wedok nek metu ora usah maca, lho ngoten. Maca yo repot kangkang ngelu kabeh to. Galak. Aturane niku nek wong wedok metu mboten angsal maca kan ya niku cara apa jeneng fikih kados kaya ngoten. Kala wa'lam lan weruh sapa sira. Anna ruha jami'il ibadati ing setuhune ruhe sekabehane pira-pira ibadah. Ing setuhune ruhe ruh sekabehane pira-pira ibadah. Wa ma'naha lan esensine jami'al ibadat iku innama huwa al-huduru. Iku innama huwa angin mestine utai roh. Lan makna iku al-huduru iku hadir ma Allahi sertane Allah fiha ing dalam ibadat. Kita niku ini tidak ngomongi wong awam lho ya. Ini sampean harus tahu siapa mukhotobnya. Siapa yang dituju dari kitab ini? Ini yang dituju adalah salik, orang yang ingin menuju Allah Ta'ala. Ya. Jadi roh daripada ibadah, esensi ibadah itu adalah hadir bersama Allah. Maka nih waqimi sholata li dzikri. Lha tujuane ngoten. Jumenengno salat untuk eling aku. Karena itulah faman mongko utawi sapane wong khalat iku lamun sepi. Iku khalat lamun sepi apa ibadatuhu ibadaiman. Sepi anil huduri saking hadir ma Allah. Anil huduri saking hadir ma Allah fa ibadatuhu mongko utawi ibadaiman fa ibadatuhu mongko utawi ibadaiman iku habaun iku debu manturun kang dihambur-hamburkan habaun iku debu manturun kang dihambur-hamburkan maknane piye tidak mempunyai faedah sama sekali ibadah sing boten wonten khusyuke boten wonten faedah. Bahkan menurut setunggal hadis salate kita niku nek mboten khusyuk sama Allah Ta'ala disuruh untuk memukulkan ke wajah orang yang salat. Kembalikan sana malaikat, pukulkan kepada orang yang nglakoni salat iki. Ditapuk nang raine kita. Tapi gak pernah krasa wae dene ditapuk ben dino karo malaikat. Kala wa mithlul ladzi wa mathlul ladzi ruhnya ibadah itu adalah hadir bersama Allah. Imam Ghazali memberikan gambaran bahwa sholat itu ibarat tubuh manusia. Ya. Sholat rukun, syarat, sunnah-sunnahnya itu ibarat tubuh manusia. Ada yang di situ berbentuk organ tubuh yang ketika itu enggak ada, maka sholat enggak ada. Dan ini yang dikatakan apa rukun dan juga syarat. Nek sunnah-sunnah misalnya itu menempati bagian tubuh yang bukan merupakan organ tubuh. Ya misalnya tangan, misalnya telinga, ya toh. Jadi Imam Ghazali nek ana wong salat sunah-sunahe gak dilakoni, ya berarti padha karo dhek niku memberikan hadiah kepada Allah Ta'ala, budak misalnya, budak perempuan dihadiahkan kepada seorang raja, tapi ternyata budaknya gak punya telinga, gak punya hidung, ya, gak punya tangan. Ini bukan hadiah tapi penghinaan kepada raja. Apalagi kalau salatnya gak khusyuk, berarti podo karo menghadiahkan budak perempuan kepada raja tapi tidak punya roh alias mati. Ini berarti bukan malah hadiah tapi bentuk penghinaan kepada nopo raja. Lho ngoten niku lho. Kala niku ibarat Imam Ghazali iki ngiteng Arba'in fi Usuluddin sama lihat juga niki nek saya linggulo nggih juga disebutake teng Ihya Ulumuddin. Fa ibadatuhu habaun mansur. Kala apalagi jenengan niki nggih hafal Quran itu harus lebih khusyuk daripada yang enggak hafal. Harus itu. Nggih. Mergane keutamaane sangat lebih tinggi. Orang yang ngajarkan Quran etikanya harus lebih baik daripada orang yang enggak hafal Quran. Berarti tuntutan semakin orang itu tinggi, maka tuntutan juga semakin tinggi. Lho ngoten niki. Kala wah nek sampean gelem ngaten nggih, waduh niki repot memang kita niki. Kala yo piye berarti yo tujuannya untuk menghormati Qur'annya, ngoten tujuannya, bukan apa-apa. Qala wa mathalul ladzi la yahduru ma Allah fi ibadatihi mathalul ladzi yuhdi lani. Wa mathalul ladzi utawi perumpamaane wong. Wa mathalul ladzi utawi perumpamaane wong la yahduru kang ora hadir sapa alladzi. La yahduru kang ora hadir sapa alladzi ma'allahi sertane Allah. Fi ibadatihi ing dalam ibadai alladzi. Iku mathalul ladzi ngumpamani wong. Yuhdi kang paring hadiah sapa alladzi. Ila malikin marang raja azimin kang agung. Paring hadiah wasifatan ing budak perempuan mayyitatan kang mati. Au sundukon utawa peti farihun kang kosong. Lelebi orang salat mboten hudur hadine. Orang sholat hati ini gak khusyuk, podo karo wong sing memberikan hadiah kepada raja yang begitu agung, seorang budak perempuan tapi sudah menjadi bangkai, atau dia mengirimkan peti tapi ternyata peti kosong. Ini bukan penghormatan kepada raja tapi merupakan penghinaan. Gini gitu. Apalagi, waduh, luar biasa dulu nih, gara-gara Singosari ini diserang oleh mana namanya Cina nih, Tartar dulu ya, itu karena ada penghinaan terhadap raja Tartar, utusannya dipotong kupingi karena raja Singosari. Nah, kurang ajar nih kan nih. Lah niku makan mereka marah terus menyerang Singosari. Kala ausundukon farigon fama ajadaruhu bil uqubah fama duh gawok utawi opo iku ajadaruhu fama duh gawok utai opo iku ajadaruhu iku ndadekno patut apa maing alladzi alladzi yuhdi ila malikin. Iku ajadaruhu iku ndadekno patut ndadekno pantas apa maing alladzi pantas bil uqubati kelawan disiksa. Bil uqubati kelawan disiksa wahirmanil mathubati lan terhalangi ganjaran. Wahirmanil mathubati lan terhalangi ganjaran. Bislah ya. Kala bis mau dia menghina masa mau dikasih pahala. Ya sing pantas kalau menghina itu dinapaaken disiksa. Penghinaan itu lebih berat daripada kita tidak ngelakoni perintah. Penghinaan itu lebih berat daripada kita tidak melakukan perintah. Gak ono ceritane wong ninggalno salat iku kufur nek dia tidak meremehkan salat. Dia tetap mengatakan sholat itu wajib tapi gak gelem ngelakoni sholat, dia tetap Islam. Tapi nek dhek ngremehno sholat, walaupun dhek sholat dadine kufur. Lho ngateni. Kala kaya piye ngremehno sholat? Contoh ngremehno sholat kaya ngeten, walah sholat itu wis gak dadine aku sugih kok. Ngeten iki ngremehno sholat. Iya. Kala itu bahaya. Dadi bahaya meremehkan daripada tidak melakukan. Kala faslun ay hada faslun wahdar lan wetiyo sapa sira ayuhal muridu he eling-eling murid kullal hadari kelawan sekabehane wedi mintarkil jumuati saking ninggal jumatan wal jamaati lan biro-biro jamaah fa inna dalika krono seduni mengkunu-mengkunu tarkil jumuat wal jamaat iku min adati ahli batolat setengah saking kebiasaane ahline pira-pira nganggur. Pira-pira nganggur wong sing nganggur wong sing nglakoni kebatilan. Wasimati arbabil jahalat lan pira-pira tondo tengere pira-pira wong kang bodho. Lan pira-pira tondone pira-pira wong kang bodho aja sampe ninggal jamaah. Santri ojo sampai ninggal jamaah. Okay. Nek gak iso jamaah karo imam neng musola jamaah di neng pondok golek konco ngoten iki. Okay. Carane ngoten. Nek ketingal konco gak ono golek, umpamane konco gelem dijak jamaah kecuali dengan dibayar, bayar rapopo. Ya yo bayar piro kan? 10.000 sak jamaah yo ayo ngoten ra masalah. Kudu kaya ngoten, kudu mempunyai keinginan tenang. Terose Sayyid sinten namine ya Allah. Bakri Syato, alamat ilmu manfaat iku nek gelem jamaah. Berarti kuali nek alamat ilmu gak manfaat adalah orang gelem jamaah. Hebat Krisyato niku sing ngarang I Anatoli bin Sarah Fathul Mu'in. Bakri Sato niku termasuk gurunipun Syekh Mahmud Termas. Saya eling guru. Dadi Bakri Sato, inggih Bakri Sato niku adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan sing ngarang kitab Muhtasar Jiddan niku. Lah mangking ngisore napa jenenge ngisore Syekh Mahfud Termas niki termasuk ngisore pas niki adalah Syekh Muhammad Bakir Al-Jogjawi. Niki ulama Jogja tapi ada di Mekah. Kita enggak pernah dengar. Beliau ulama Jogja tapi ada di Mekah. Lah setelah beliau niki baru Syekh Yasin Padang, ya ngoten. Syekh Yasin Padang Sumatera ini, Al-Sumatrai. Niku terus enggak ada murid kathah niki, termasuk muridé Abuya Said Muhammad. Said Muhammad termasuk muridipun adalah Kiai Haji Sati Johari, termasuk muridipun adalah Kiai Kulo Kiai Haji Lutfillah Abdullah Siddiq. Nah, dari mereka inilah kita punya sanad runtut ngoten nggih. Dari Kiai Haji Sati terus mari ngene Kiai Haji Lutfillah ke saya. Jadi urut-urutane luntut mari sampai Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Niku sanate Muhtasar Jiddan atau kitab-kitab yang lain misalnya Dahlan Alal Alfiyah niku nggih sana apa jenenge kitabe Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Itu sanadnya runtut. Engko nek diterus-terusno setelah Syekh Ahmad Zaini Dahlan niku wonten dhuwure Syekh Ahmad bin Utsman Ad-Dimyati engko sampai Asyarqawi terus munggah-munggah sampai ila akhir Kanjeng Nabi ngoten niku. Nanti sanad-sanad di kitab tembuke teng mriko. Gala niku sanad kitab kita harus punya ya nek sanad Quran jenengan pun enggak ada. Gurune enggak ada guru-guru sampai jelas Kanjeng Nabi niku. Gala fama ajadruhu bundi. Aja sampai ninggal jamaah ya toh. Mergane piye nek ulama biyen nek mari ninggal jamaah niku gak sempat jamaah lalu dhe'e ngodoni sholat sunnah ngelakoni sholat sunnah sekirane pahalane niku padha karo jamaah yaiku berarti sholat ping 27 utawa ping piro ngoten. Dadi iku untuk menyiksa dirinya sendiri supaya enggak sekarepan ninggalno jamaah ngoten niku critane bayu kala lan nek ulama-ulama senien nek gak kelintu niki disebutaken teng kitab Al-Manhajus Sawi Syarah Thariqah Sadda Ali wa Alawi karangane Habib Zain bin Ibrahim bin Smith niku mengatakan bahwa kalau ulama dulu kalau ada santri enggak jamaah itu dijenguk sama orang-orang ini mana ini enggak jamaah wanu ayo kita jenguk bareng-bareng tadi kiai ini karo santri jenguk deh dijenguk kabeh dianggap wong sing sakit hati ini ora gelem jamaah ngoten niku. Sing paling penting kan loro niku bukan loro gigi loro apa. Nek atine sing loro kan paling bahaya kan niku. Loro untu kenek ana doktere. Lah nek loro ati sapa doktere? Kala fa inna dzalika min adati ahli batalat. Ya. Jumatan ojo sampai ditinggal. Santri juga wajib Jumatan walaupun tidak mengesahkan Jumatan. Sehingga nek santri anur Jumatan dhewe teng mriki teng musala mboten sah. Jumatan iki. Nek kepin sah kudu gabung sampean. Kudu gabung ke sana. Mereka ini sampean sifate mukimin duduk mustautin ngoten niku. Makane ojo gawe Jumatan dhewe. Ngoten. Kala rono piye yo kadang ono saiki nang kampus-kampus dhewe gawe napa? Jumatan. Padahal itu kadang seisi kampus sing Jumatan itu bukan orang situ semua, bahkan kadang tidak ada orang yang di situ sama sekali. Yo ora usah ngelangil, kita ngikuti pendapat Imam Ahmad yang mengatakan ndak opo-opo. Walaupun sing sholat Jumat itu duduk mustautin mukimin juga sah daripada mereka gak ngelakoni Jumatan wis babar ngono ngono umpamane saiki nang omahe sampean ya ono Jumatan akeh umpama sak desa Jumatane 7 ya kadang ya Jumatane 7 piye niku nek cara Syafi'i ya jere tak adudul Jumat gak oleh kecuali ono masakot wis lah ora apa-apa gak apa-apa ya tak adudul Jumat ora apa-apa le wong-wong kepengin ibadah kok dialang alangi wis babano kowe ketinggal Jumatan dhewe ya monggo kowe ketinggal dhewe monggo sing penting ngajak-ngajak wong gelem salat Jumat semakin akeh Jumatan maka syiar akan semakin tampak ngoten lho ya. Gala Makanya kadang nek orang ahli fikih tanya-tanya terus nih. Pokoknya iso Jumatan akeh, jadi tahajud Jumat gak oleh. Tahajud Jumat gak oleh itu gak ono dalile to. Dalil secara nasson au syibhun nas pun mboten-mboten. Nyerupani nas pun mboten-mboten. Enggak ada dalil secara khusus sing larang tahajud Jumat. Jumatan akeh niku mboten-mboten larangane. Mboten-mboten dalile maksud kula mboten-mboten. Cuma mereka ngambil dalil bahwa Kanjeng Nabi itu dan juga para sahabat tidak pernah ngelakoni Jumatan kecuali dalam satu tempat. Iku dalil. Lah dalil kaya ngeten iki lemah. Kok iso lemah piye mergane atarku la ya dulu ala tahrim niku kok edan. Ninggalno ni Kanjeng Nabi niku mboten nunjukno keharaman perkara niku. Lho nek ninggalno Kanjeng Nabi nunjukno keharaman, mestine ngumpulno Quran juga haram. Wong di zamane Kanjeng Nabi Quran tidak pernah dikumpulkan dalam satu mushaf. Lah ya, jadi sampean umpamane diomongi wong, "Ayo saiki kowe kok tahlilan, wong Kanjeng Nabi ra tau tahlil, kowe kok tahlil barang." Omong ono, "Adar gula ya dulu alat tahlim." Lho ngono. Sampean kudu ngerti, engko bingung nek wong awak, "Iya ya, berarti kita itu salah tahlil ini." Sing salah uteke orang ngerti, ngoten nggih. Makanya harus ada pencerahan kepada umat ini, harus ada. Mereka kadang dihapusi sidik-sidik. Makanya mereka sing dicekel kadang hadis. Hadis kata ini loh, Kanjeng Nabi ora tau tahlil, Kanjeng Nabi ora tau ngene, Kanjeng Nabi ora tau ngene, Kanjeng Nabi yo ora tau maulidan. Kowe kok maulidan, berarti kowe iku sesat. Ngoten jerene. Saman tinggal ngomong at-targu la yadullu ala tahrim. Wis meneng kowe nyesat-nyesatno yo sesat dhewe ngono. Wa hafid, mon nggih. Wong kepengin Jumatan kok dialang-alangi ngoten nggih. Wah, wis babahana kono lah wis. Wa hafid lan jaga sapa sira. Ala rawatibi ing atase pira-pira salat rawatib. Dipermudah saja wong nek ate ibadah niku. Sing penting niku mboten apa jenenge haram ngoten lah ya. Umpamane sampean gawe dalil lho Sayyidina Umar iku ngelarang, ngelarang wong nglakoni Jumatan dhewe sakliyane Jumatan sing diadakan oleh Sayyidina Umar nang Masjid Nabawi. Itu cuma larangane Sayyidina Umar, ucapane sahabat laisa bihujjatin jaro safiyah. Niku cara usul. Kaulu sahabah laisa bihujjatin. Tersebut di mana nih? Maknane ketika sahabat mempunyai pendapat, kita bukan berarti harus mengikuti pendapat sahabat. Paham niku maknane? Tapi nek Quran sing dawuh lagi itu, Quran itu hujjah sudah. Ya niki. Kala wah ini kemana mana ya. Wa hafid lan jaga sapa sira. Ala rawatibi ing atase piro-piro apa iku jeneng salat rawatib al masruati kang disyariatno qabla salati ing dalam sadurunge salat wa ba'daha lan sause salat qabliyah karo ba'diyah perkane ana sing muakkadah ana sing ghairu muakkadah sing muakkadah niku sedasa nggih sedasa sadurunge dhuhur loro sawise dhuhur loro sause maghrib loro sause isya loro sadurunge subuh loro niki muakkadah. Nah, nek sing litune niki berarti ghairu muakkad. Berarti piro sing ghairu muakkad? Sadurunge maghrib, sadurunge subuh tambah sadurunge dhuhur tambah loro, sakwise dhuhur tambah loro, berarti papat-papat. Berarti 8 rakaat kok. Nek sing mengiring-iringi dhuhur niku lho. Sadurunge asar loro, tapi sing apik sekawan. Sadurunge sadurunge napa jenenge maghrib juga 2. Setelah sak durungi isak juga 2. Niki sing wairu muakkad dilakoni kabeh. Kalau wong nganggur wae kok daripada nunggu imam nganggur nyantai-nyantai rokok-rokokan mendingan salat. Arek-arek nang mriko niku nek nunggu jamaah kadang kate kobre gara-gara rokokan. Kalau ganti senene wangel kok. Wa hafid wa wadib lan apa iku jenenge istiqomah sapa sira. Ala sholatil witri ing atase sholat witir. Sholat paling utama niku sholat sunnah witir. Mergane nek sholat-sholat lintune masih ada khilaf, maksud saya enggak ada khilaf bahwa itu sunnah, tapi sholat witir masih ada khilaf di antara ulama apakah itu wajib apa sunnah. Menurut Imam Abu Hanifah sholat witir hukumnya wajib. Karena itulah Tang Fathul Mu'in dikatakan afdhulul masnunat. Paling utama-utamanin nawafil adalah sholat witir. Memang benten-benten ulama nyebutaken niku paling utama apa. Tapi nek ndelokne di sini disebutkan pertama indikasi ini paling utama adalah witir. Minimal witir niku satu kali, minimal. Nggih, maksimal 11 kali. Kala ojo dilakoni mek waya Ramadan tok, ngoten. Ramadan tok kadang dilakoni nek saliyane gak dilakoni. Nek jenengan boten saged tangi sak durunge subuh, mendingan mari isya langsung digabung karo salat witir. Dan ini pesene Kanjeng Nabi kepada Abu Hurairah, "Ausoni khalili bi thalathatin dawai hadda Abu Hurairah." Ya. Satu, "Alla anama qabla an utira." Pertama, saya tidak boleh tidur sebelum melakukan salat witir. Niku wasiate Kanjeng Nabi pada Abu Hurairah. "Wa duhalan salat duha." Salat duha aja sampai ditinggal no. Ngeten ususe pas ngeten iki ya. Dilakoni salat duha niku. Niki salat ekonomi, lancar no rezeki. "Ihya imalan nguripno perkara waktu bainal isya ini kang ing dalem antaraning isya loro, maghrib karo isya." Ini waktu yang paling bagus digunakan untuk ndres Quran. Zaman biyen sik kathah, tapi zaman saiki teng desa-desa pun ilang, diganti dengan siaran televisi saiki. Kala zaman biyen mari maghrib niku wah ngaji dewi-dewi di rumah. Ya, tapi lama kelamaan listrik masuk desa, televisi masuk desa, film masuk desa, semuanya masuk desa sehingga tidak ada perbedaan antara desa karo kutho. "Wa kun lan ono sapa sira iku syadidal hirsi, wong kang banget ngungsengi, wong kang banget ngungsengi, banget kepingine ala amarotima ing atase meramaikan perkara ba'da sholati subhi kang ing dalam sakwuse sholat subuh ila tului tumeka metune srengenge, ila tului tumeka metune srengenge, wa malan perkara ba'da sholatil asri kang ing dalam sakwuse sholat asar ilal hurubi tumeka surupe srengenge. Fahadani mongko utawi iki iki ba'da sholati subhi ambek ba'da sholatil asri iku waqtani waktu loro syarifani kamul yokaruni tafidu tafidu kang mengalir lober mengucur fihima ing dalem waqtani minallahi ta'ala saking Allah ta'ala opo al-amdadu biro-biro madad. Madad itu pertolongan. Opo al-amdadu biro-biro madad. Kala lober-lober ya mengalil alal mutawajjihina ing atase pira-pira wong kang menghadap ilaahi marang Allah minal ibadi saking pira-pira kawula. Ilaahi marang Allah minal ibadi saking pira-pira kawula. Kala minal ibadi saking pira-pira kawula. Jenengan ojo sampe turu sakwise subuh. Ini penyakit santri biasa. Sausai subuh turu, iya penyakit nih, dan itu sulit untuk dihindari. Padahal itu penyakit. Langsung dikei apalan, paling saya apalan itu sausai subuh. Sausai subuh karo sadurungi subuh. Ini ku paling saya ini apalan. Kala paling penak apalan sausai subuh, ojo sampai turu sausai subuh. Memang koyo endelok arek turu sausai subuh iku enak epol. Dulu kalau niku teng pondok mboten nate salat turu sak durunge subuh niku nek pas waktu ibtidah. Mari ngono kok ndelok arek-arek enak ya salat turu mari subuh. Kepingin mari ngono. Lah tapi kepingin-kepingin nek dituruti terus niku bahaya, harus segera dihindari, nggih. Piye carane gak turu? Ya wis ya apa carane jenengan mboten turu, malam kudu diatur turune. Ngoten. Gala ojo sampai turu sausi subuh. Mergane waktu ini waktu yang sangat bagus untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Ganjarane nggih, wiritan gak kudu wiritan nganggo apa-apa ndak wis. Ngaji ya sama. Deres ya padha. Pokok antara sausi subuh sampai keluare matahari. Nek wong sausi subuh lungguh sampai keluare matahari, maka ganjarane padha karo haji fardu sitok. Jenengan gak tahu haji, gak kuat haji wis. Haji ini haji tetap nang rukem wae, ora usah nang Mekah. Nggih. Carane mari subuh jenengan meneng wiritan deres sampai keluar matahari. Itu mek sak jam ya. Mboten dangu kok. Mek sak jam nih. Ngala wong gari nunggu wae lah ya. Mek ngaji kesirep-kesirep wonten niku ya tetap ngaji hukumnya. Nggih. Kalau makanya kepingin tenan jane, mari subuh itu ojo sampai tidur walaupun puasa ngeten niku. Kalau kecuali jenengan malamnya niku sudah ibadah semalam suntuk. Ora apa-apa turu mari subuh. Niku. Kalau niku teng kitab kita disebutaken ngoten. Turu sawise subuh niku termasuk penghalang rezeki. Ngoten niku. Baik rezeki duniawi utawa rezeki ukhrawi. Ya toh, nek kepingin dang rezeki ini lancar, rezeki apa ae? Rezeki judu, rezeki apa? Aja turu sawise subuh, lha ngoten niku. Kala dicokot manuk kowe iku ya. Dicocok manuk rezekine jere wae. Wa fi amarati ma lan iku ing dalem nguripno perkara. Ba'da sholati subhi kang tetep ing dalem sawise sholat subuh. Khosiyatun utawi keistimewaan kawiyatun kang kuat fi jalbil arzaqi ing dalem narik piro-piro rizki al jismaniyati kang bangsa badan. Nah ya toh, tak omong ini jenengan. Jadi ngeramekno waktu sause sholat subuh itu punya keistimewaan yang kuat untuk menarik rizki badani. Ya, ben awake sehat, ben rizki ini lancar, lho ngoten ya sause subuh turu. Yo rezeki ini kate lancar mboten kenging. Kanjeng Nabi nate dawuh as-subhatu tamna'u rizqa au kama qol. Dadi subha iku maknane turu sause subuh. Iku bisa menghalang-halangi rezeki. Terus Syekh Nawawi Al-Bantani teng sarae yang dimaksud rezeki niku rezeki napa? Rezeki duniawi yo rezeki ukhrawi. Baik madad ilahiyah, amdad ilahiyah ataupun rizki-rizki yang sifatnya niku misalnya kekayaan, misalnya apa namanya diterima di masyarakat, apalah ilahirih niku terhalangi nek jenengan sholat subuh. Lah niki makul wong liyane padha nang sawah, liyane padha nang pasar jenengan turu kate itu rizki teko ndi. Niku secara akal lho ya, tapi secara napa jenenge sir ilahiyah pasti di situ ada. Wa fi amarati malan iku ing dalem wa fi amarati malan iku ing dalem nguripno perkara badal asri kang tetep ing dalem sause asar khosiyatan kehususan keistimewaan kawiyatan kang kuat lijal bil arzaki marang narik biro-biro rizki al qalbiyati kang bongso ati. Kalau setelah asar itu mempunyai kekuatan kekhususan untuk menarik rizki qalbiyah. Mana rizki qalbiyah? Rizki singkat tersebut di ulum keilmuan, irfan, kemakrifatan, iya, madad-madad ilahiyah, asrar ilahiyah, al-hikmah ar-rabbaniyah niku iso diperoleh ketika jenengan purun ngelampai wiritan sause asar sampai maghrib. Nek saiki enak-enake gawe jalan-jalan itu. Setelah asar itu, jeli golek maghrib. Ora usah digoleki maghrib teko dhewe. Kala niku memang afat ya, afat. Di mana-mana setelah usai asar kalau puasa biasa jalan-jalan jadi golek maghrib. Wah, ini afat. Sause subuh ya orang jalan-jalan. Jalan-jalan kalau puasa itu malah ramai di jalan di pinggir raya, jalan raya Jawa Timur itu. Mbun ngene gak ngerti kok. Kalau ruame banget, kula kadang sampai heran, "Duh, kok iso ramai mari subuh ini?" Kaget, Bro. Ya Allah, ternyata banyak orang jalan-jalan setelah subuh. Ya sing lanang godho cewek, sing cewek ya godho lanang. Lah posone piye nek kaya ngono. Wah. Kadzalika jarrabahu arbabul basair. Kadzalika begitulah ngaten maknane ya. Kadzalika begitulah jarrabahu mencoba ing iki keterangan. Jarrabahu mencoba. Apa mencoba bahasane sing enak niku. Jarrabahu jajal ya, eksperimen istilahnya ya, tajribah. Jarrabahu jajal ing iki dalik sapa arbabul basairi sapa pira-pira wong kang duweni pira-pira mata hati minal arifina saking pira-pira wong kang marifat al agabiri kang gede-gede. Lho ngene kita niku walaupun tanpa berlandaskan hadis umpama padahal hadise wonten nggih. Ini sudah menjadi apa namanya hasil penelitian, bukan cuma penelitian tapi eksperimen yang sudah terbukti yang dilakukan oleh orang-orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala dan sudah terbukti niku nek niku bener-bener caspeleng istilahnya mandi tenanan. Kala kan kita lebih percaya dengan orang yang pernah mengalami sendiri ya, daripada orang yang cerita tok. Ngoten niku. Kala wa fil hadis lan iku ing dalam hadis. Utai dawuh innal ladzi satuhune wong yang udu kang lungguh sapa alladzi. Nek kepengin sugih niki di garis bawahi. Innal ladzi satuhune wong yang udu kang lungguh sapa alladzi fi musallahu ing dalam musallai alladzi. Niki mboten kula sebutaken teng napa jenenge kitab kula ya, buku kula masalah rezeki niki. Kula dereng semerap lho nek ana hadis niki. Kala innal ladzi kok kapan-kapan telepon. Kala fi musallahu sebenarnya sudah saya sebutkan cuma dengan hadis yang lain ngoten ya. Hadis yang tadi itu as-subhatu tamnaur rizqo. Pun wonten niki burung nanti tinggal menguatkan saja. Fi musallahu ing dalem musallai alladzi gon salate. Yadhkuru hali dzikir sapa alladzi Allah ing Allah. Yadhkuru hali dzikir sapa alladzi Allah ing Allah ba'da salati subhi ing dalem sause salat subuh iku asra'u. Iku asra'u luwih cepet fi tahsili rizki ing dalem menghasilkan rizki minal ladzi tinibang wong yadribu kang lunga sapa alladzi bepergian sapa alladzi fil afaqi ing dalem biro-biro daerah pejajahan fil afaqi ing dalem biro-biro daerah ing dalem biro-biro pejajahan ala fil afaqi ing dalem biro-biro pejajahan fil afaqi ing dalem biro-biro pejajahan dadi lafadz yadribu nek sause wonten fi niku maknane berjalan ya berjalan ya lunga niku. Jadi harus bisa membedakan antara yadribu makna mukul dengan yadribu makna berjalan. Kala, nah ini kita dawuh Kanjeng Nabi ya. Orang yang duduk di tempat sholatnya, zikir kepada Allah setelah sholat subuh, itu lebih cepat menghasilkan rezeki daripada orang yang jalan kemana-mana. Ke pasar, ke ladang, ayo. Padahal saya ki wong nek kepengin nang pasar ke ladang iku cepet-cepetan subuh teko. Nek iso sak durunge subuh, ngoten wis teko pisan. Kadang subuh ilang. Ya teng Kalimantan dulu pernah saya ke Kalimantan jarene subuh-subuh niku sudah apa namanya? Nganui iku apa? Deres apa jenenge? Karet ya toh? Lah niku jenenge. Kerjane lancar jarene nek mari subuh. Luwih lancar meneh jare kanca kula niki, tapi jare wong-wong iku sadurunge subuh jare. Makane kadang wong niku berangkat sadurunge subuh, mbuh subuh nglakoni apa ora. Ngoten niku. Sadurunge subuh wis berangkat deres, nganungi ngoten sret ben jarene nek sadurunge subuh iku malah ndrodose niku kuwatah karet niku. Wallahu alam niki, apa gaweane setan apa piye. Padahal nek nuruti dawuhe Kanjeng Nabi nyantai-nyantai wae. Iya. Wiritan sih, matahari sudah terbit, kita sarapan dulu, sholat isrok, sholat duha, baru neng ladang. Nyantai nama buat ini, nyantai urip rasa kesusu dikejar dunyo. Kalau ini ngerasa nosin dan Kanjeng Nabi, yusafiru, kalau lungo sapa alladzi, yusafiru lungo, maknane yadribu niku yusafiru lungo sapa alladzi, fiha ing dalam afak. Litola biris arzaki krono golek piro-piro rizki nggih termasuk niki yang menguatkan rizki niku lancar menurut hadis Kanjeng Nabi dan hadis niki mbok dereng kula sebutaken teng kitab negur sing kula gawe niku adalah anak sing golek ilmu jadi anak golek ilmu utawa saudara golek ilmu. Jadi nek jenengan gak ada putra golek ilmu, ampun sampai mempunyai anggapan saya gak bisa ngirim. Ojo wis, 10 anake pondokno kabeh iso ngirim kabeh insyaallah. Mergane termasuk niku. Napa jenenge perkara dadekno rezeki lancar niku nek ana salah sijine anak utawa saudara golek napa? Golek ilmu. Kanjeng Nabi nanti dilapori oleh salah satu sahabat ya. Kanjeng Nabi, saudara saya itu golek ilmu tok Kanjeng Nabi enggak pernah kerja. Ya kerja dia, ngoten niku. Terus muni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, kowe iku dikei rezeki krana dulurmu sing golek ilmu. Cara gak ana dulurmu sing golek ilmu terusane nek niki. Niki mafhum mukhalafae, kowe gak kira dikei rezeki selancar itu. Lho ngoten niku. Wong rezeki niku sesuai dengan kebutuhan. Hasan jenengan harus yakin itu. Kalau rezeki sesuai dengan kebutuhan jenengan. Jenengan anake 10 nggih rezeki ini ya 10, ngoten niku. 15 ya 15, ngoten niku. Nyantai mawon niku. Dadi pun bingung nek anake akeh ben. Biasa wong wedok sing bingung, wong kok piye-piye ngoten. Wah, ora usah piye-piye. Pangeran sing ngekei rezeki. Mergane wong itu pikirane nek gak ono iku bingung biasanya. Ya. Bingung nek gak ono. Kudu ketok baru dhewe merasa nyaman. Ngono biasane wong wedok niku. Galak tapi yo gak kabeh. Faslun ayat faslun. Sing akeh wae. Walandi utahe perkara. Kanjeng Nabi mawon nate nggih. Nate istilahe niku bisa saya katakan ya nanti saya gak pantas ngomong terlalu kasar apa-apa. Nanti kayak di demo ngoten sama istri-istrinya ya. Kanjeng Nabi diam saja. Ya. Yang marah itu bukan Kanjeng Nabi, tapi bapak-bapak ini sing marah. Kowe iki untung-untungan dipek istri sinten? Kanjeng Nabi. Ora sekate nuntut-nuntut sembarangan. Lho ngoten niku. Kadang enggak patek mikir kan wong jenenge orang ya, benten-benten kan. Waladhi alaih, sekate niku ya. Waladhi utai perkara faslun ai hada faslun. Menege waladhi utawi perkara alaihi kang iku ing atase alladhi almuawwalu utawi sandaran sandaran fitoriqillah ing dalem dalane Allah taala badha fi'il awamiri ing dalem sause nglakoni pira-pira perintah wajadina bil maharimi lan ngedohi pira-pira kaharoman iku mulazamatul dzikri natabi dzikir lillahi marang Allah kudu dzikir. Fa'alaika mongko netepono sapa sira bihi kelawan dzikir ayyuhal muridu he eling-eling murid kapan dzikir fi kulli halin ing dalam setiap waktu keadaan fi kulli halin ing dalam sekabiane keadaan wa fi kulli waqtin lan ing dalam sekabiane waktu wa fi kulli makan lan ing dalam sekabiane panggonan dzikire secara langsung bil qalbi kelawan ati wal lisani lan lidah kudu loro-lorone kudu duweni dzikir santri niku aja sampe gak duwe pikiran nek jenengan boten saged dzikir terus-menerus kudu duwe waktu khusus untuk ngelakoni dzikir sing gak pernah ditinggalno ngoten lha kula boten saged nek dzikir karo ati isane karo lisan ora apa-apa ora apa-apa. Karo lisan tok enggak masalah. Wa fihi atharun azimatun. Ya zikir karo lisan tok. Teng kitab Miftahul Falah wa Misbahul Arwah nek mboten pintu niku disebutaken bahwa zikir bil lisan saja nggih ma'a adamil hudur bil qalbi niku mempunyai faedah ingkang sangat ageng mergane dalil-dalil Quran hadis kata. Apa meneh nek ditambahi khusyuk mboten. Jadi dek nek jenengan boten saged husuk wis dikira ora apa-apa. Karo menggunakan lidah. Ngoten niku. Lama kelamaan nanti insyaallah katanya Imam Ghazali, insyaallah nek jenengan istiqomah dikir dengan menggunakan lidah tok, nanti lama kelamaan ditingkatno derajate dikir karo menggunakan hati dan lisan. Lama kelamaan nek dikir hati dan lisan niki dilakoni terus tan kanthi kontinu dan istiqomah, Allah bakal ngangkat derajate, nggih. Menjadi zikir sing mana hati niku terkalahkan oleh zikir sehingga nama Allah yang selalu ada dalam hati sehingga tanpa jenengan mikir sing metu nama Allah niku nek gelem istiqomah lho ya niku terus mambusa di kados kaya ngoten ya kapan kita bisa demikian ya rasa kapan-kapan dilakoni sik wae dilakoni sik zikire walaupun kita tidak ingat dengan menggunakan hati walaupun lisan tok ora apa-apa. Makane nek teng sebagian pondok niku kadang dzikir cepet-cepetan. Tapi dzikir niku kedah ya, makhrote niku tepat. Nek dzikir bil lisan dawa cedheke. Tapi nek dzikir bil qalbi ora ana makhrot-makhrotan mung bil qalbi. Dawa cendhek gak usah dicamakno gak apa-apa. Kalau bil qalbi lho ya, kale bil lisan kudu hurufe ditepakno, dawa cendheke juga napa ditepakno. Kala nek ngikuti alunan lagu piye? Alunan lagu misalnya, ya nek itu apa namanya Quran jangan, ya nek itu hadis jangan. Kalau jenengan gaya dzikir juga ya apa-apa. ngikuti lagu. Nek sakliyane niku mboten asal. Jenengan tinggal teng ihya niku pembahasan niku. Wa dzikru utawi dzikir alladzi kang yajma'u kang ngumpulno apa alladzi jami'a ma'anil adhkari ing sekabehane pira-pira maknane dzikir wa samaratiha lan pira-pira buah dzikir al-batinati kang batina wa dhahirati lan kang dhahira huwa qaulu la ilaha illallah iku ucapan la ilaha illallah wa huwa uti la ilaha illallah iku dzikru dzikir alladzi kang yukmaru kang diperintahno kala bimula zamatihi kelawan netepi dzikir sapa ahlul bidayati sapa ahli kawitan kaya kula jenengan iki wa yarji ulang kembali ilaihi marang dzikir sapa ahlun nihayati sapa ahli nikatok ahli nikatok pun totok dekne pun musul kepada Allah taala kala sapa ahlun nihayati lan memang dzikir nek menurut ahli sufi niku dzikir sing paling apik adalah la ilaha illallah niku sing paling apik cuma terusi Imam Ahmad Ibnu atau Ila As-Sakandari nek jenengan niku masih permulaan nggih masih permulaan mendingan dzikire niku kali selawat mendingan kali selawat dzikir nek permulaan ya entah apa alasan beliau saya agak lupa alasannya jadi bagi mubtadiin niku mendingan dzikir yang pertama dibaca adalah selawat lah Quran piye Quran afdhalul adzkar mutlaqon ngaten Quran niku paling utama-utamane dzikir secara mutlak ngaten. Jadi piye? Ya wis Quran nek jenengan pun gak ada wiritan Quran. Cuma orang-orang sufi itu lebih memilih la ilaha illallah, tidak memilih Quran untuk diterapkan pertama kali kepada pemula karena la ilaha illallah itu maknanya tunggal. Sedangkan Quran itu maknanya selalu beda setiap ayat. Ngaten niku. Sehingga nanti orang yang permulaan tidak akan bisa khusyuk dengan sehusuk-husuknya kalau menggunakan apa? Quran. Tapi nek jenengan sudah min ahli nihayah dan jenengan mampu memahami Quran dengan pemahaman yang berbeda setiap baca, maka dzikir lebih baik Quran. Karena di situ jenengan akan bisa menghasilkan berbagai macam makna. Jenengan tinggali keterangan ini teng kitab namine al khawatir ad-diniyah khawatir diniyah karangane al habib Abdullah bin Siddiq al Humari nerangaken iki memang benten-benten ulama menanggapi masalah ini kalau disebutaken teng kitab miftahul falah wa misbahul arwah niku Quran memang terbaik untuk zikir terbaik tidak ada yang mengalahkan cuma nanti dipilihnya la ilaha illallah seperti yang saya katakan tadi alasannya ngoten karena ini lebih orang bisa fokus. Nah, Quran kan batin nanti mboten fokus jenengan. Dari satu apa namanya medan jenengan dipindah ke medan yang lain. Dari satu taman, pertama mungkin taman anggrek, marinu taman yang lain, marinu taman apa melati, marinu taman opo maneh, kebun binatang umpama. Iya, benten-benten nanti. Itulah yang menjadikan kenapa ulama milih la ilaha illallah. Nggih. Wonten kitab Sai masalah tasawuf masalah thariqah namine kitab Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah karangane Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni niku jelas membahas masalah segala aspek tasawuf ya khususe apa namanya koyoke khulwatiyah ya thariqah khulwatiyah niku disebutaken cara dikiri thariqah khulwatiyah ya pertama kali jelas la ilaha illallah setelah itu Allahumma astaghfiruhu ngoten niku benten-benten apa jere gurune dhewe jenengan thariqah Quran ya wis Quran rasane aneh wong thariqah niku ora kudu napa jenenge ngoten nika ora kudu dibaiat mboten kudu kita niku nglampahi hadise Kanjeng Nabi ora kudu baiat tak omongi jenengan dadi nek jere kudu baiat ora kudu sampean lihat niki gurune para wali gamane waline wali Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni dadi kalau ngamalno zikiran Qur'aniyah zikiran hadithiyah niku tidak perlu beat, tidak perlu sing beat wis Kanjeng Nabi langsung zaman biyen. Tidak perlu guru-guru, mboten perlu. Pokok ana teng hadis amalno. Jare sampean wah kula mboten ana sanate. Lho Kanjeng Nabi dawuh niku tujuane di amalno ngoten niku lho. Jadi pun jenengan salah paham. Jadi beliau ini kebanyakan apa namanya salah pahami wong awam. Nek ngamalno hadis, ngamalno zikir jadi kudu BA mboten ta. Mboten kudu BA. Waladhi utai perkara. Yo. Ini nek kita jujur-jujuran lah ya, bukan berarti kita itu tidak suka terhadap BA-BA ta ndak. Ya, mboten demikian. Kala BA'at itu lebih menjadikan seorang murid itu lebih terdorong untuk istiqomah. Ngoten niku BA'at. Maka disumpahkan ya. Lah niki nek gak nglakoni sumpahi piye? Waman utawi sapane wong sarahu iku lamun bungahake iman. Apa ayadhu koyen to ngincipi, merasakan, aja ngincipi ya, merasakan sapa man. Syai'an ing suwi-wiji. Min asrori toriko tigang sangking biro-biro rahasia ni toriko. Toriko dalan menuju Allah. Wayukasha fulan dibuka sokoman. Jam itu nama. Tersok. Pas. Ya setingkas. Kala wayukasha fulan dibuka sokoman. Bisayin kelawan suwici-wici. Min anwa'il hakiko tigang sangking biro-biro macemi hakiko. Min anwa'il hakikat ikang saking biro-biro macemi hakikat. Kala falyakif mongko becik netepi sopoman. Falyakif mongko becik netepi sopoman ala dzikri ingatasi dzikir. Dzikir lillahi kepada Allah Ta'ala. Bikol bin kelawan ati hadirin kang hadir. Wa adabin lan toto kromo wafirin kang sempurna. Wa adabin lan tata krama wa firin kang sempurna wa iqbalin lan madhep shodiqin kang sungguh-sungguh wa taujihin lan ngadepi khariqin kang nulayani adat waduh wa taujihin lan ngadepi khariqin kang nulayani adat. Dadi nek kepingin jenengan semerap rahasiane thoriqa sampean ngerti macem-maceme hakikat kudu zikir kanthi ngadep atine adabe sempurna. Ya seperti saya katakan tadi, nek cara beliau nggih dikirin niku duwingkru banget ngeten niku. Ngweten pun. Niku dikir ya. Dadi bener-bener moto gak nang ndi-ndi. HP ya kudu dipateni. Aja disanding. Ya repot dadi sanding HP-ne. Kudu dijauhkan bener-bener ngeten. Makanya ulama Kalimantan niku wali-wali ini senian enggak ada istilah ruang khulwat khusus nih. Ruang khulwat khusus sehingga gak diganggu keluarga, gak diganggu sapa. Khulwat ngeten, zikir. Madhep nang Allah Taala. Syekh Abdul Qadir Jilani nek wis madhep nang Allah Taala niku nggih, bos badannya kadang bisa membesar. Terus santri ini sing delok. Ya hakikate kita enggak tahu. Nih, terus santri ini Syekh sinten namine? Bondowoso niku Syekh As'ad Samsul Arifin. Kalau Syekh As'ad niku napa namine zikir, maka dari kepala beliau muncul sinar yang berwarna hijau. Jenengan kan dikai laser ngoten niku. Baru warnane hijau. Nek niki mboten, ngeten niku hijau muncul ngoten. Niki benten-benten ulama. Kadang ngoten tiyang ingkang dikir dari badannya itu muncul sesuatu ngoten di depannya, sujud di depannya atau apa ngoten. Masyaallah. Nek kula mboten nate ngalami. Niki kula terasit yang sing apa tenggriya kula habaib juga ya beliau memang dan menceritakan kejadian yang semacam itu. Kalau engkau zikir di depan tubuhmu lalu muncul dari perutmu demikian, itu berarti tandanya demikian. Kalau demikian tandanya demikian. Kalau demikian tandanya demikian, kula mek geleng-geleng tok waduh. Bebek iki kita ndak pernah ngalami, tadi gak itu ngabarno. Gak iso kita itu merasakan. Memang ilmu thariqah niku labil ilmi la bil ilmi walakin bil tauqi. Ilmu thariqah niku ora dengan pengetahuan. Ya, asrore para wali niku gak iso diketahui dengan ucapan dan tulisan. Pena dan juga kata-kata tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam thariqah mboten saged. Niki terus Imam Ghazali. Mergane ilmune para wali niku sifatne dzaukiyah. Dzaukiyah niku istilahe bangsa ngincipi dhewe. Ya. Nek diceritakno niki mboten saged wong bangsa ngrasakno dhewe. Padha karo jenengan niku mangan sate enak kang sate enak piye critakno enake kaya apa ya ora iso. Nggih napa mboten? Lah ngoten niku istilahe. Jadi karena itulah katanya Imam Ghazali, ilmu yang paling tinggi yang sesungguhnya hakikatnya adalah ilmu yang berdasarkan zauqi. Karena kalau yang berdasarkan ilmu saja belaka, sampai ditransfer ilmu pengetahuan ngene-ngene-ngene, itu sama nrodok tapi tidak pernah merasakan sendiri. Ilmu yang hakiki jelasnya yang pernah merasakan. Sampean kalau tidak pernah terkena sengatan apa namanya lebah, tidak akan pernah bisa tahu yo apa lorone disengat lebah. Wong dikongkon critakno yo pokok loro, kaya apa lorone ra ngerti pokok loro. Nek kowe kepingin yo rasakno dhewe ngoten niku. Hakikat yo ngoten, hakikat tidak bisa diucapkan, mboten saged. Diucapkan ditulis dengan kata-kata enggak bisa. Nek ngoten niku. Jadi makanya Imam Ghazali ngomong kepada santri ini, ilmu kita itu yang engkau tanyakan itu minal masail ad-dawqiyah, tidak bisa diungkapkan dengan tulisan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini minal masail ad-dawqiyah. Nek kowe kepingin ngerti gampangane ngoten, kowe harus masuk sendiri ngerasakno dhewe. Kalau makanya jenengan ojo ingkar sebelum sampean tahu sendiri. Ojo ingkar kepada para wali sebelum jenengan tahu sendiri. Nek jenengan mboten nate ngrasakno dhewe, ojo ingkar. Mendingan kita taslim. Taslim aslam. Iya toh? Taslim aslam. Ya wis, pasrao monggo kowe selamat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya